Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Umma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran kita seputar sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha, yang dikarang oleh Al-Allamah Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan masih kita membahas seputar masalah sutra, yaitu sesuatu yang dijadikan penghalang atau sesuatu yang dijadikan na'am antara dia dan tempat sujudnya, sehingga menghalangi untuk orang lain itu untuk lewat. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya hukum sutra ini adalah wajib, dan adapun ya hakikat dari sutra itu letaknya sekitar 3 hasta antara seorang yang berdiri sholat. Adapun antara sujudnya, tempat sujudnya dengan sutra itu sekitar lewatan seekor kambing. Dan telah kita sebutkan bahwasannya apabila ada orang lain yang ingin melewati sutra kita, antara tempat sujud kita dan sutra kita, maka kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencegahnya sekuat tenaga. Kemudian kita lanjutkan ke dalil berikutnya. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa ahyanan kana yu'arridu rahilatahu wa yusalli ilaiha. Naam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Ahmad rahimahullah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah di sini, dan beliau terkadang meletakkan atau menjadikan unta beliau melintang di hadapan beliau. Naam, fayusalli ilaiha, kemudian beliau menghadap kepadanya. Jadi unta atau tunggangan kita itu bisa dijadikan sutra. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau naam meletakkan unta di depan beliau dan dijadikan sutra. Wa hadza khilafus salati fi atanil ibil. Dan ini berbeda hukumnya salat di kandang unta. Ya, karena ada larangan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Ahmad tentang dilarangnya salat di kandang unta. Fa innahu naha anha. Maka sesungguhnya beliau melarang ya salat di tempat kandang unta atau penambatan unta. Wa ahyanan kana ya'khudhu ar-rahl fa ya'diluhu fa yusalli ila akhiratihi. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ahmad rahimahumullah, Dan beliau terkadang menjadikan ar-rahal. Rahal ini adalah sesuatu yang ada di atas kendaraan ontah. Faya'adiluhu, kemudian beliau meluruskannya. Fayusolli ila akhiratihi, kemudian beliau sholat ya, menghadap pada ujungnya. Wakana yakul, dan beliau pernah bersabda, naam, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhiratir rahal falyusalli wala yubali man marra wara'a dzalik. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dan Al-Imam Abu Daud rahimahullah, kata beliau, apabila salah seorang dari kalian meletakkan ujung ar-rahal, sesuatu yang ada di atas kendaraan ontah, naam, di depannya, fal yusalli, maka sholatlah dia, wala yubali man marra wara'a dzalik, dan ya hendaklah dia tidak peduli terhadap sesuatu yang lewat di belakangnya. Ya. Wa shalla marratan ila syajaratin, dan juga terkadang beliau salat menghadap ya ke pohon. Ya, pohon dijadikan naam sutrah. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam Ahmad, ya bisa nadin sahih dengan sanad yang sahih. Naam. Jadi sutrah ini boleh apa saja. Ya. Apakah itu dinding masjid? Apakah tiang masjid? Apakah seseorang? Apakah meja? Ya. Apakah pohon? Kalau kita sholat misalnya naam di tanah lapang, apakah tongkat? Ya. Apa saja bisa dijadikan sutroh. Naam, tidak ada pembatasan. Naam. Wa kana ahyanan yusalli ila sarir wa Aisyatu radhiyallahu anha muttaji'atan alaihi tahta qatifatiha. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari Abu Ya'la, naam, rahimahullah, dan terkadang beliau sholat menghadap keranjang dalam keadaan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha berbaring di atasnya. Ya. Jadi ranjang juga boleh kita jadikan sutra kalau misalnya kita sholat di rumah mungkin sakit, atau kita melaksanakan sholat sunnah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yada'u syai'an yamurru bainahu wa baina sutrah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah membiarkan sesuatu yang akan lewat antara beliau dan antara sutrah. Nah, dan dalam hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan ya, perintah beliau untuk mencegah seseorang yang ingin melewati sutrah kita. Ya, kita cegah semampunya, sekuat tenaga. Nah, sampai orang tersebut tidak melewati sutrah kita. Nah. Kana yusalli idh ja'at syatun tas'a baina yadayhi fasa'aha hatta alzaqah batnahu bil ha'id pamarrat wara'ahu pamarrat min wara'ihi. Pada suatu ketika tiba-tiba ada seekor kambing, disebutkan dalam riwayat ya, naam, Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Hakim dan yang lainnya. Nah, pada suatu ketika tiba-tiba ada seekor kambing ya ingin berusaha melewati depan beliau, melewati sutra beliau. Fasa'aha, kemudian beliau mendahuluinya. Hatta alzaqa batnahu bil haid, sampai beliau menempelkan perut beliau dengan dinding. Ya, jadi maju. Kalau misalnya ada seorang yang tangan kita tidak terjangkau, ya, kita bisa maju untuk mencegahnya. Nah, wa marrat min waraihi, kemudian kambing tersebut lewat di belakang beliau. Kalau di belakang orang yang sholat tidak mengapa. Nah, perhatikan di sini, ini kambing ya. Kambing tidak berakal. Nah, itu saja kita disuruh ya untuk mencegahnya. Lebih-lebih manusia. Naam. Wa shalla salatan maktubatan fa dhamma yadahu. Falamma shalla qalu ya Rasulullah ahadathun fis salati syai'un. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Daruqutni wa Tabrani bi sanadin sahih, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Pernah beliau melakukan sholat wajib, kemudian beliau menggenggam tangan beliau. Falamma sholla, kemudian tatkala sholat telah selesai, qalu, ya, para sahabat ya mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahadatsun fi sholati syai'un, apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam sholat sehingga beliau menggenggamkan tangan beliau? Kemudian beliau mengatakan, qal la illa anna syaitana arada ayamurra baina idayya. Ya, tidak terjadi sesuatu kecuali bahwasanya ada syaitan yang ingin melewati di antara diriku, yakni di antara sutroh beliau. Naam. Fahonaktuhu, kemudian aku mencekik syaitan tersebut. Ya. Ini diantara naam ayat min ayatin nubuwah. Ya. Hatta wajadtu barda lisanihi ala yadayya atau ala yadi. Sampai aku mendapati dinginnya lidahnya, lidah syaitan tersebut ya, di atas tanganku, karena dicekik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena syaitan tersebut ingin melewati sutra beliau. Wa imallah, kata beliau, demi Allah, laula ma sabaqani ilaihi akhi Sulaiman la urtibatu ila sariyatin min sawaril masjidi hatta yatifa bihi waladani ahli Madinah. Ini kata beliau, demi Allah, kalau seandainya ya aku tidak didahului oleh saudaraku Sulaiman, nah, maka niscaya aku akan ikat setan tersebut di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid sehingga penduduk Madinah bisa mengelilinginya. Nah, aman istata'a alla yahula bainahu wa bainal qibla ahadun falyaf'al. Kemudian beliau mengatakan, maka barang siapa yang mampu ya untuk mencegah antara dirinya dan kiblah seseorang atau sesuatu apapun, falyaf'al, maka lakukanlah. Ya, maka dari hadis ini juga sama memberikan faedah kepada kita. Ya, wajib bagi kita untuk mencegah ya sesuatu yang akan lewat di depan kita. Wa kana yaqul, dan beliau dahulu juga pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Apabila salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu, yasturuhu minan nas, yang ia jadikan sutroh dari manusia, Jadi orang yang dijadikan sutra. Fa'arada ahadun ayajtaza baina yadayh. Kemudian ada seorang yang ingin lewat di antara dirinya dengan sutra, ya, melewati depannya, melewati sutranya. Fal yadfa' fi nahrihi. Maka cegahlah dia di bagian lehernya. Wal yadra' mastata'ah. Fa fi riwayatin fal yamna'hu marratain. Dan tolaklah dia sesuai kemampuan dia. Dalam riwayat yang lain disebutkan, maka cegahlah dia sebanyak dua kali. Fa in aba fal yuqatilhu. Kalau orang itu enggan, maka perangilah. Ya. Naam. Cegah ya sekuat tenaga, jangan sampai dia lewat ya ke sutra kita. Fa inna ma huwa syaitan. Karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Wallahu taala alam bisawab. Dalam riwayat sebelumnya ya, yang dimaksudkan adalah fa inna ma'ahu al-qarin. Karena sesungguhnya bersamanya ada qarin. Ya, ada syaitan yang menyertainya. Ini juga sama. Nah, hadis ini memberikan faedah kepada kita. Kita wajib mencegah orang yang akan lewat ya di depan sutra kita. Ya, di antara kita dan sutra kita. Nah. Wa kana yaqul, dan dahulu beliau pernah bersabda, nah, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau mengatakan lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza 'alaih lakana ayyakifa 40 khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya orang yang akan lewat di depan sutra orang yang sholat, ya, sesuatu akan terjadi atasnya atau menimpahnya, naam, niscaya dia berdiri selama 40 tahun itu lebih baik bagi dirinya daripada dia harus melewati sutra seseorang. Ya. Dan ini menunjukkan dosa besar. Ya, jadi kita dilarang untuk melewati sutra seorang. Naam. Dan pembahasan berikutnya, mayuqta'u as-shalah. Apa saja yang bisa memutus sholat seseorang. Wa kana yaqul, dan beliau pernah bersabda, naam, yaqta'u salatur rajuli, salatar rajuli, yuqta'u salatur rajuli idza lam yakun baina yadayhi ka akhir dirhal al mar'atu al haid wal himaru wal kalbul aswad. Naam, salat seorang itu akan terputus apabila tidak ada antara dirinya, ya, naam, sutra. Naam. Dan akan terputus, ya, disebabkan oleh al-mar'atu, al-ha'id. Ya, perempuan yang ha'id. Ya, kalau melewati sutra itu. Naam, al-mar'atu, al-ha'id. Maksudnya di sini adalah al-balighah. Ya. Perempuan yang sudah dewasa. Jadi perempuan yang sudah dewasa itu bisa memutus salat kalau lewat di depan sutra seorang. Wal himaru, dan keledai. Ya, keledai juga bisa memutus salat seorang apabila dia yang melewati ya sutra seorang. Nah, wal kalbul aswad, dan anjing yang hitam. Qala Abu Dzarrin, berkata Abu Dzarr radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, ma balal aswad minal ahmar. Dan sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa bedanya anjing hitam dengan anjing merah?" Ya, faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-kalbul aswadu syaitan." Ya, anjing hitam itu adalah syaitan. Jadi ini diantara ya hal-hal yang bisa memutus sholat seseorang. Itulah kenapa diantara hikmah ya kita na'am menutup celah, seperti na'am mencegah siapa saja yang hendak melewati sutra kita ya, karena ada beberapa yang bisa memutus sholat kita ya, seperti perempuan yang sudah dewasa, kemudian himar ya, keledai, dan anjing hitam. Kemudian pembahasan berikutnya, as-salatu tijah al-qabri, salat menghadap kuburan. Wa kana yanha anis salati tijah al-qabri, dan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dan Abu Daud dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ya, beliau bersabda, "Na'am, la tusallu ilal kubur." Jangan kalian salat menghadap ke kuburan. "Wala tajlisu 'alaiha," dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Ada dua faedah pada hadis ini. Yang pertama, larangan salat menghadap kuburan. Ya, dan dibahas juga oleh para ulama, disamakan juga salat menghadap kuburan. Nah, masuk juga sholat di area kuburan, ya. Dan dimasukkan juga sholat di atas masjid yang dibangun, ya. Nah, di atas, ya, sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Nah, jadi ada tiga perkara yang dibahas oleh para ulama. Sholat menghadap kuburan, satu, sholat di area kuburan. Ya, enggak ada masjid di situ tapi dia sholat di area kuburan. Dan yang ketiga adalah sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Naam. Nah, perkara ini khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya. Ya, sholat yang menghadap kuburan dan sholat di area kuburan. Sebagian menghukumi haram dan tidak sah sholatnya. Sebagian menghukumi makruh. Ya, Allahu Ta'ala alam bisawab. Ya, sebagian para ulama menguatkan haram hukumnya, seperti Syekh Taimin rahimahullah, Naam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullah. Ya, mereka berpendapat sholat menghadap kuburan itu haram, begitu juga sholat di area kuburan dan sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Sholatnya tidak sah. Naam. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya naam di depan masjid, ya, itu ada kuburan atau di samping masjid atau di belakang masjid. Nah, dibahas oleh para ulama, sebagian para ulama menyebutkan kalau ada dinding, ya, dinding yang membatasi ya, antara masjid dan kuburan itu sudah cukup. Misalnya ada dinding masjid, ya, dinding masjid ini di depannya ada kuburan. Nah, pendapat sebagian para ulama menyebutkan itu sudah cukup. Ya, kalau ada dinding pembatas, dinding masjid misalnya. Sebagian berpendapat itu belum cukup. Ya, harus ada dinding lagi. Dinding masjid ada, kemudian kuburan itu di dinding lagi, di kandang lagi. Harus di kandang lagi. Ya. Karena kalau dinding masjid ini masih ada keraguan-raguan. Nah, ini pendapat sebagian para ulama. Ya. Ada yang berpendapat dinding masjid ini sudah cukup membatasi seorang, sudah tidak teranggap dia sholat menghadap kuburan. Kalau misalnya di depan masjid itu ada kuburan atau sampingnya, ya, atau belakangnya, ya, dinding masjid sudah cukup. Sebagian berpendapat itu masih ada keraguan, masih belum cukup. Ya, ahsan, ada dinding lagi. Kuburan itu di dinding lagi, di pagar lagi. Ya, baru aman. Nah, ada juga sebagian pendapat para ulama, jalan itu sudah cukup. Ya, mungkin misalnya di depan masjid itu ada jalan pemisah, ya, dengan kuburan. Ini juga termasuk. Ya. Nah, kalau kita masih tidak tenang, misalnya sholat di masjid yang di depannya ada kuburan, walaupun mungkin sudah ada dinding, sudah di dinding kuburan itu, sudah ada dinding masjid, ya, cari masjid yang lain, ya, cari masjid yang lain kalau ingin mencari ketenangan, kalau kita tidak tenang, ya, karena ada sebagian masjid, ya, bisa antum saksikan sendiri, nah, terkadang di samping-samping masjid atau di depan masjid itu ada kuburan. Nah, lalu apa hukum sholat di sana? Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, kalau sudah ada dinding masjid, sebagian para ulama mencukupkan dinding masjid. Sebagian lagi berpendapat, ya, kalau bisa ada dinding lagi. Ya, ada dinding lagi, na'am, yang membatasi antara masjid dengan kuburan. Ya. Nah. Nah, dibahas juga oleh para ulama salat, ya, di dalam masjid yang ada kuburannya. Nah, sebagaimana kita sebutkan, sebagian para ulama mengatakan, ya, salatnya tidak sah. Ya. Lalu bagaimana nasib masjid tersebut? Nah, ini juga dibahas oleh para ulama. Tinggal dilihat. Nah, mana yang pertama kali dibangun? Kalau misalnya yang pertama kali dibangun adalah masjid, baru setelah itu ada jenazah yang dimasukkan ke dalam kuburan, maka kuburannya itu yang harus dipindah. Karena asal muasal masjid itu adalah masjid, baru setelah itu ada orang yang dikuburkan di dalam kuburan. Biar sholatnya sah, ya, di masjid tersebut, maka kuburan tersebut harus diangkat, harus dipindahkan, ya, biar kita sholat di masjid itu sah. Tapi dengan syarat asal muasal tempat itu adalah masjid. Tapi kalau sebaliknya, ya, kalau sebaliknya asal muasal tempat itu adalah kuburan, situ ada kuburan satu, dua, atau beberapa, kemudian dibangun di atasnya masjid, maka pendapat sebagian para ulama, masjidnya yang dibongkar, yang dipindah. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. An-niyah. Tentang niat. Nah, sekarang sudah mulai masuk kepada na'am rukun sholat. Yang pertama adalah an-niyah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat. Ya, maksudnya adalah diterima atau tidaknya, sah atau tidaknya, besar atau kecilnya pahala. Sesungguhnya amalan itu diterima atau tidaknya, sah atau tidaknya, besar atau kecil pahala yang akan didapatkan oleh seorang bin niat. Itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Ya, dan niat pada suatu ibadah itu harus ada. tidak sah ibadah tanpa niat, ya, tidak sah ibadah tanpa niat. Dan hikmah adanya niat atau tujuan adanya niat telah dibahas oleh para ulama, setidaknya ada dua. Ya, kenapa dalam ibadah itu harus ada niat? Nah, ya, yang pertama untuk membedakan antara ibadah dan ada, ya, untuk membedakan antara ibadah dan ada, ya, cara membedakan mana ibadah, mana itu adat, adat kebiasaan, itu dengan niat, ya. Contoh, misalnya orang berdiam diri di masjid, ya. Terkadang orang berdiam diri di masjid itu dia ibadah, terkadang ada. Misalnya pada bulan puasa, 10 hari terakhir. Bisa jadi ibadah kalau niatnya apa? Iktikaf. Kalau dia tidur di masjid, niatnya iktikaf. Jadi ibadah dia. Tapi kalau niatnya tidur di masjid karena enggak ada rumah, atau memang pengen ikut orang iktikaf, ikut-ikutan, ya, maka tidak ternilai ibadah. Ya. Atau contoh yang lain seperti mandi misalnya. Mandi itu bisa ibadah, bisa ada. Kalau orang niatnya mandi junub, ibadah. Mengangkat hadas besar. Tapi kalau niatnya mandi untuk biar tidak kepanasan, biar bersih, mandi 3 kali sehari, ini bukan ibadah, tapi ada. Ini adat kebiasaan. Sama juga tatkala orang tidak mau makan misalnya seharian, bisa jadi ibadah, bisa jadi ada. Kalau niatnya puasa, ibadah. Tapi kalau niatnya mogok makan misalnya, ya, dia mogok makan karena ada dikasih jajan oleh bapaknya atau ibunya, sengaja dia, ya, mutung ibaratnya, ya, seharian tidak mau makan, ini bukan puasa namanya. Ya, puasa dalam istilah syar'i. Ya, dia tidak mendapatkan pahala karena itu ada. Ya, jadi penting adanya niat untuk membedakan antara ibadah dan ada. Kemudian tujuan adanya niat juga yang kedua adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya, ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya, contoh misalnya ada dua orang sholat di dalam masjid. Sholat sendiri-sendiri, belum tentu sama sholatnya. Ya, bisa jadi satunya karena masbuk, ya, dia sholat subuh 2 rakaat karena masbuk. Ya, yang satunya bisa jadi sholat sunnah, ya, karena dia tidak dapatkan sholat sunnah sudah iqomah misalnya, yang mengharuskan dia sholat sunnah setelah subuh. Ya, sama-sama 2 rakaat. Lalu bagaimana cara membedakannya? Dilihat niatnya. Ya. Sama jenisnya, sholatnya sama, tapi berbeda karena niat. Contoh lagi, sama-sama puasa. Pada hari Senin misalnya. Ada 2 orang, belum tentu sama. Sama-sama puasa Senin-Kemis. Bisa jadi yang satu puasa Senin-Kemis. Bisa jadi yang satu puasa qadha misalnya. Pada bulan puasa dia ada utang. Ya, puasa 1 hari. Dia balas, ya, dia kerjakan hari Senin. Nah, bertepatan dengan temannya. Ya. Bagaimana cara membedakannya puasa dia dengan puasa temannya? Dengan niat. Jadi dengan adanya niat terbedakan satu ibadah yang satu dengan yang lain. Ya. Nah, jadi ini fungsi adanya niat. Naam. Dan niat disebutkan oleh para ulama mahalluha al-qalbu. Niat itu letaknya di hati, bukan diucapkan. Ya. Niat itu di hati, bukan diucapkan. Kalau diucapkan namanya mengucapkan niat namanya, bukan berniat tapi mengucapkan niat. Kalau orang berniat itu mesti dalam hati, ya. Nah, pengen sholat di dalam hati, tidak perlu ucapkan di luar masjid. Aku pengen sholat, ya, di jalan misalnya. Nah, ke WC, aku pengen buang air kecil misalnya, ya kan? Diketawai orang. Ya, pengen mencuri misalnya. Di depan di rumah orang kaya misalnya, aku ingin mencuri di rumah itu, belum mencuri sudah digebuki, ya, karena niatnya sudah di naam, sudah dilafadzkan, ya. Nah, jadi yang namanya niat itu tidak di tapi dalam hati, ya, dan melafadzkan niat ini adalah bid'ah. Naam, berdasarkan keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada pada urusan kami, ya, pada agama ini yang tidak ada contohnya, fahuwa raddun, maka dia tertolak, ya, dan dihukumi bid'ah. Nah, dan ini melafadzkan niat bukan bid'ah hasanah. Karena sebagian menyebutkan ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah itu enggak ada yang baik, semuanya dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Ya, kullu bid'atin wa kullu dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan letaknya di neraka. Ya. Nah, jadi tidak benar kalau ada orang yang sholat melafadzkan niat nawaitu misalnya, ya, apa misalnya, aku berniat sholat maghrib, nawaitu sholatal maghrib, ya, salasa raka'at mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala, atau yang semisalnya. Yang seperti ini adalah sesuatu yang bid'ah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinukilkan tatkala salat baca niat dulu. Begitu juga para sahabat. Beliau salat langsung takbir. Nanti akan disebutkan pembahasan tentang takbir. Ya. Beliau mengangkat tangan, ya. Kemudian takbir. Terkadang sebelum mengangkat tangan beliau takbir, terkadang bersamaan mengangkat tangan. Nanti akan disebutkan cara takbir. Bisa takbir itu sebelum mengangkat tangan, bisa pas mengangkat tangan, bisa setelah takbir. Ya, ada tiga cara takbir. Semuanya dibolehkan. Ya, karena semuanya diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala beliau salat tidak pernah dinukilkan beliau baca niat dulu. Yang tidak ada. Begitu juga para sahabat, beliau langsung takbir. Ya, beliau langsung takbir. Naam. Kemudian at-takbir di sini tentang pembahasan takbir. Naam. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bi qaulihi Allahu akbar. Dalam riwayat al-Imam Muslim dan al-Imam Ibnu Majah, ya. Naam. Apabila beliau memulai sholat, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Itu bertakbir. Takbir sini namanya adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram hukumnya adalah ruknun min arkanis sholat. Sama seperti niat. Tidak sah sholat seorang tanpa takbiratul ihram. Takbir yang pertama ketika mau masuk sholat. Nah, adapun takbir-takbir yang lain setiap perpindahan sholat ini namanya takbir intikal. Sebagian menghukumi wajib, ya, sebagian para ulama menghukuminya sunnah takbir intikal. Wa amara bidzalik, dan beliau memerintahkan, ya, untuk bertakbir takbiratul ihram. Ya. Al musammi'u sholatuhu kama taqaddam. Ya. dan beliau masuk ke dalam sholatnya. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah dijelaskan. Wa qala lahu, dan beliau bersabda, innahu la tatimmu sholatun li ahadin minan nas hatta yatawaddu'ah fayadha'u alwudu'ah mawadi'ahu thumma yakul Allahu Akbar. Kemudian beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan, tidak sempurna salat salah seorang dari kalian sampai dia berwudu. Karena wudu ini adalah syartun min syurutis shalah. Ya. La yaqbalallah salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawaddoa. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Karena wudu ini adalah syartun min syurutis sholah, atau disebut juga dengan miftahus sholah, pembuka sholat. Ya, sholat itu tertutup, ya, dibuka dengan naam adanya wudu. Fayadu'u al-wudu'a mawadi'ahu, kemudian dia meletakkan, mengerjakan wudu itu sesuai dengan tempatnya, ketentuannya, sesuai dengan tata cara wudu, ya, membasuh muka, ya, dan berwudu itu ada rukun-rukun yang harus dikerjakan, ada wajibatul wudu, hal-hal yang dihukumi wajib, ada juga ya sunnah-sunnah wudu yang insyaallah nanti kita akan bahas pada tempatnya. Thumma yakul, kemudian beliau mengatakan Allahu Akbar. Ya, kemudian beliau bertakbir. Ya, jadi di sini tidak dinukilkan beliau membaca niat terlebih dahulu. Setelah wudu, beliau ya langsung ya salat dan bertakbir. Tidak dinukilkan beliau membaca niat terlebih dahulu. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu, Pak. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.